belajar di belakang bertanding di depan. Sebuah ungkapan yang coba saya sampaikan untuk mau mengatakan, belajar Anda tak kelihatan, tapi untuk bertanding Anda tak terhindarkan. Ya, kita harus ada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, maka kita akan bertindak dengan tepat. Belajar di belakang tak perlu Anda gegerkan. Belajar di belakang, menyendiri dalam kesendirian, membekali diri untuk bertanding di depan. Bertanding di depan, jangan menjadi malu, rendah diri, dan tak berani untuk melakukan apa yang memang harus Anda lakukan. Jangan berhenti. Bertanding di depan adalah bertanding untuk melakoni kehidupan, melakukan apa yang memang harus Anda lakukan. Bertanding di depan membuat Anda menjadi petarung yang penuh dengan rasa percaya diri yang tinggi, memenangkan tiap pertarungan yang ada dalam kehidupan. Sehingga waktu berpindah, Anda terus berkarya. Ya, bertanding di depan menjadi penting, sehingga Anda tidak menjadi pecundang dalam kehidupan. Kegagalan, kesakitan, boleh saja datang terjadi silih berganti, karena memang itu tak terhindarkan. Tetapi berhenti di sana, terikat dengannya, itu yang celaka. Apa yang kurang? Pergi ke belakang, belajarlah di sana. Tapi jangan berhenti, maju ke depan, ulangi pertandingannya. Pasti Anda akan menjadi pemenang. Dengan begitu, semua waktu akan berarti dalam hidupmu. Hari-harimu akan jadi hari-hari yang layak untuk dikenang, karena engkau adalah seorang pemenang. Bertandinglah di depan dengan belajar di belakang. Tapi awas, jangan sampai terlupakan dan salah menempatkan diri. Anda bertanding di belakang, tapi belajar di depan, karena itu bisa jadi sangat memalukan. Nah, semoga Anda bijak untuk menemukan makna belajar di belakang, bertanding di depan, sehingga Anda ada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Bersama saya, Bigman Sirait.